بطلان بيع المبيع قبل القبض. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. باب batalnya penjualan barang yang sudah dijual sebelum dipegang. Al-qabd artinya penerimaan atau dipegang, berpindah atau berpindah tangan. Maksudnya adalah ketika terjadi jual beli untuk transaksi pertama antara si A dengan si B sudah terjadi, tetapi barang di tempat, barang masih di tempat si A yang menjual pertama, lalu si B menjual ke si C padahal barang masih di tempat itu, padahal barang masih pada tempat milik si A penjual pertama. Ini yang dilarang, menjual barang yang sudah dijual, ya sudah ada transaksi pertama kemudian dijual kembali untuk transaksi kedua padahal barangnya belum pindah tangan. Misalnya masih dalam mobil penjual pertama, lalu di mobil penjual pertama dijual ke si C oleh si B yang membeli. Ya, ini dalam penjelasan Imam Nawawi di sini, jual beli yang kedua batal. Jual beli yang kedua batal. Butlan bai', batalnya menjual, al-mabi', barang yang sudah dijual tetapi belum diterima sempurna. Belum diterima dengan sempurna. Kita baca hadis, hadis di bawah bab ini, hadis yang pertama nomor 3756. Bentuknya sudah terbayangkan insyaallah. Ya. Ada dua transaksi, yang pertama antara si A si B. Misalnya kita taruhlah, contohkan dengan barang-barang yang telah jual beli yang telah kita pelajari. Datang orang dari kampung dalam sebuah truk, ya, isi barang-barang sayur-sayuran, kemudian dibeli dengan harga satu truk itu misalnya 20 juta misalnya. Kemudian barang itu masih tetap di truk, si B yang membeli menjual kepada si C, ya, ini belum ada perpindahan tangan. Artinya belum ada tanda-tanda milik si si B yang membeli. Jadi menjual barang yang belum berpindah, walaupun transaksi sudah ada, tapi barangnya belum dipindahkan, belum serah terima, ini tidak dibenarkan dalam agama. Tidak dibenarkan dalam agama. Saya rasa jual beli seperti ini banyak terjadi sekarang ini. Ya, jual beli yang bentuknya seperti ini. Misalnya kita datang ke showroom, ya, untuk transaksi tiba-tiba kita beli lalu di tempat itu juga kita jual. Padahal belum keluar dari showroomnya, masih dalam showroom kita beli ke showroom, ya, dengan cara cash, walaupun itu tidak ada sekarang ini, jarang didapatkan. Kemudian datang pembeli yang lain. Nah, si B yang membeli menjual ke si C di tempat yang sama padahal belum berpindah, belum penerimaan, belum ada. Ini salah satu bentuk yang mungkin bisa kita gambarkan untuk jual beli yang ke-8 ini, atau bab yang ke-8 ini, batalnya menjual barang yang belum diterima. Ya, belum diterima maksudnya belum berpindah tangan ke tangan pembeli pertama. Ya. Kita baca hadisnya 3756. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya قال حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dan ini bunyi hadisnya, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli makanan, di sini dengan lafaz makanan, barang siapa yang membeli makanan maka dia tidak boleh menjualnya, maka janganlah dia menjualnya sampai dia menerima sempurna barang yang dibelinya itu. Artinya barang itu sudah masuk ke kantongnya atau ke tasnya, ke truknya sudah berpindah atau sudah digeser keluar dari tempat asli awalnya. Ini yang dimaksud dengan al-qabd. Itu sudah berpindah tempat dari mana tempat yang pertama atau sudah dikotakkan. Misalnya kita beli barang makanan seperti kue-kue sudah dimasukkan ke kotaknya, bukan di tempat semula, berarti sudah milik. Dan kotak itu sudah hak milik kita dan boleh dijual karena sudah qabd. Sudah qabd. Makanya Nabi SAW mengatakan man ibta'a ta'aman, siapa yang membeli makanan maka dia tidak dibenarkan menjual makanan tersebut sampai kepemilikannya sudah sempurna. Sudah pindah tangan, sudah sah serah terima. Ini barang sudah saya serahkan kepada kamu, atau penyerahan kunci. Penyerahan kunci dengan mungkin menggeserkan sedikit, dan ini banyak dilakukan oleh sebagian upaya para ikhwah kita yang berupaya untuk, apalagi yang bergerak di dealer ya, atau yang berupaya untuk menghindari transaksi-transaksi yang melanggar, maka dia membeli ke showroom kemudian dia keluarkan di luar dia transaksi kedua, dibawanya walaupun nanti akan transaksi pengambilannya ke showroom tersebut, tetapi barang yang dibelinya itu dibawa keluar dan di luar baru terjadi transaksi kedua. Di luar barang yang dibeli motor misalnya dibawa keluar, berarti sudah berpindah, sudah qabd, nanti di luar showroom akan terjadi transaksi kedua antara si B pembeli pertama dengan dia juga sebagai penjual kedua kepada si C sebagai pembeli kedua. Ya. Ini hadis yang melarang mani beta atau aman. Kata-kata ta'aman di sini artinya makanan. Para ulama ada yang mengkhususkan makanan dan ada yang mengumumkan apapun bendanya. Terjadi perbedaan pendapat seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi. Ada yang mengatakan itu cukup untuk benda-benda yang ditimbang dan ditakar. Ya. Ditimbang dan ditakar. Ada yang mengecualikan seperti akar, seperti jual beli rumah. Bagaimana mungkin bisa dipindahkan? Ya, ini mereka kecualikan. Jadi intinya lafaz hadis ini ta'aman, dia bisa saja bermakna sempit seperti itu untuk jual beli benda yang dimakan atau makanan-makanan, dan bisa diperluas seperti benda-benda yang bisa dipindahkan. Untuk benda-benda yang bisa dipindahkan seperti yang saya contohkan dari motor misalnya dan yang lainnya. Kemudian qala Ibnu Abbas, ini lanjutan dari riwayat ini, berkata Ibnu Abbas wa ahsibu kulla syai'in mithlahu. Di sini kita sudah dapatkan pemahaman dari Ibnu Abbas bahwasanya dia menjeneralisir hukum. Bukan hanya makanan, menjeneral. Artinya mengumumkan. Bukan hanya makanan walaupun nafasnya makanan, tetapi Ibnu Abbas memahami semua yang dijual belikan. Ya. Kecuali yang memang tidak mungkin dipindahkan. Kecuali untuk lahan misalnya, jual beli lahan mana mungkin dipindahkan. Ya. Nah, perpindahan itu mungkin dalam serah terima sertifikat atau serah terima surat rumah, kepemilikan rumah. Ya. Sementara bendanya tetap tidak bisa dipindahkan. Ibn Abbas mengatakan wa ahsibu kulla syai'in mithlahu. Artinya apa? Aku menganggap segala sesuatu serupa dengan makanan itu. Artinya dia mengumumkan hukumnya, bukan hanya dalam bentuk jenis jual beli makanan saja. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya 3757. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar wa Ahmad bin Abdah qala haddatsana Sufyan ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Kurayb qala haddatsana Waqi' an Sufyana wa huwa Ats-Tsauri kilahuma an Amr bin Dinar bihadzal isnadi mithlahu. Ini sanad yang baru, ya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis yang serupa dengan hadis tadi. Madi bata'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia memiliki secara sempurna, menerima secara sempurna. Itu hadis yang kedua. Berikutnya 3758. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi' wa Abd bin Humayn. Tiga orang guru Imam Muslim di sini, qala bin Rafi', itu gurunya yang kedua, haddatsana wa qala al-akharani, dan berkata lagi yang dua orang itu Ishaq dengan Abd bin Humayn, akhbarana. Perbedaannya cuma dengan menggunakan haddatsana atau akhbarana. Qala al-akharani akhbarana Abdul Razzaq. Guru mereka bertiga adalah Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani. Ini juga gurunya Imam Ahmad dari San'ah di Yaman. Qala akhbarana Ma'mar an ibni Tawus an abihi عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي برسبنا dan ini bunyi hadisnya من ابتعم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. Yang tadi pertama يستوفيه, menerima dengan sempurna, sekarang ini memegangnya. Memegang itu menerima dengan sempurna juga. Ya, mani bata'a ta'aman, siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual makanan itu sampai dia memegangnya. Di sini diartikan menerimanya, penerimaan yang sempurna. Penerimaan yang sempurna. Qala Ibnu Abbas wa ahsibu kulla syai'in bi manzilati ta'am. Masih dinukilkan pendapat Ibnu Abbas, perawi hadis ini, bahwasanya dia menjadikan hukum jual beli seperti itu bukan hanya pada makanan saja, tetapi untuk semua. Untuk semua. Saya menganggap atau menyimpulkan bahwa segala sesuatu seperti makanan, tidak boleh dijual kembali sampai kepemilikannya sudah sempurna, sudah berpindah, sudah masuk ke dalam mobil kita, sudah berpindah tempat, dan tidak lagi orang itu tidak lagi bertanggung jawab karena sudah berpindah dari tempatnya dan seterusnya. Itu hadis yang ketiga, dengan lafaz sedikit berbeda. Yang pertama yastawfiyahu, yang di situ artinya adalah menerimanya dengan sempurna. Di sini yaqbidahu, sampai dia menerimanya. Kalau asli dalam makna qabada itu menggenggam. Ya, memegang dan menggenggam. Artinya sudah berpindah tangan. Itu yaqbidah. Ya. Makanya Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar tentang qabadah ini. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. Mereka orang-orang musyrikin tidaklah memuliakan dan mengagungkan Allah dengan pengagungan dan pemuliaan yang sebenarnya, walaupun mereka menganggap bahwasanya mereka memuliakan Allah, padahal bumi ini wal ardu jami'an semuanya qabdatuhu qaf ba dhad yang yakbid qabdatuhu berada dalam genggaman Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ini kata-kata asal makna dari qabada, menggenggam ya, menggenggam. Jadi masuk dalam urusan jual beli ini dia penerimaan dan sudah berpindah tangan ya, penerimaan secara sah dan resmi dan sudah berpindah tangan, benda yang sudah dibeli itu sudah dibawa dan sudah berada di tempat di tempat milik pembeli ya, itu yang maksud dengan yaqbidha. Kemudian tafsir Ibnu Abbas sama ya, tafsir Ibnu Abbas tadi sama, dia memahami bahwasanya hukumnya umum bukan hanya pada makanan, walaupun lafaz hadisnya di situ tertulis atau diucapkan Nabi dengan lafaz ta'am. Ta'am itu makanan. Ta'am makanan, apapun bentuk makanannya. Ya. Hadis berikutnya 3759. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Ishaq ibn Ibrahim. Ini juga tiga orang. Ya, guru Imam Muslim di sini, yang pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yang kedua Abu Quraib, dan yang ketiga Ishaq ibn Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana. Gurunya yang ketiga menggunakan kata-kata akhbarana, memberitakan kepada kami. Sementara dua yang lain haddatsana, dan guru mereka bertiga adalah Waqi'. Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi, ini gurunya Imam Syafi'i, termasuk guru Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi, saya mengadukan kepada guru saya Waqi' buruknya hafalan saya. Fa arsalani ila tarkil ma'asi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, lalu dia menyuruh saya untuk meninggalkan maksiat. Jadi maksiat itu menghilangkan hafalan, merusak hafalan ilmu, merusak ilmu kita. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan dia mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Itu cahaya Allah. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'ta li'ashi, la yu'ta li'asi, tidak diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Ya. Jadi tidak akan berkumpul orang yang biasa berbuat dosa dengan cahaya ilmu. Akan semakin lama semakin redup, semakin redup, semakin redup bila mana ilmu dicampuri dengan dosa. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan, ilmu itu pengamalan, ilmu itu praktek dan penerapan. Jadi itulah Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi, guru mereka bertiga. Dan beliau meriwayatkan dari gurunya Sufyan yang tadi, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri dari Kufah, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. An ibn Tawus an abihi, Sufyan di sini bukan Al-Thawri tapi Sufyan ibn Uyayna. An Sufyan an ibn Tawus an abihi an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaktalahu. Yang pertama yastawfiyahu, yang kedua yakbidahu, yang ketiga sekarang yaktalahu menakar. Ya. Menakar. Kail itu takaran. Ya, kail itu takaran. Dalam bentuk takaran kalau sekarang, kalau di zaman Nabi itu sa', satu mud. Ya. Itu maksudnya takaran, diukur dengan benda, dengan barang. Misalnya kita beli satu karung. Karung itu takaran. Ya, karung itu takaran. Gantang kalau bahasa saya, gantang itu takaran. Kalau mizan itu timbangan dengan alat yang kita ketahui. Jadi barang siapa yang membeli makanan, kata Nabi, fala yabi'hu, maka jangan dia menjualnya sampai dia menakarnya. Misalnya dia beli satu gantang gandum misalnya, ya saya beli dan ini uangnya satu gantang, dan di saat yang sama belum digantang lagi dia sudah menjualnya kepada yang lain. Ya, belum digantang, belum ditakar oleh yang penjual pertama, dia sudah menjualnya. Ini saya jual kepadamu, ini bukti pembelian. Ya, ini bon pembelian satu gantang dengan harga segini, atau dia sudah mendapatkannya kemudian dia jual kepada yang lain. Ini juga termasuk bentuk dari jual beli yang ada dalam bab yang ke-8 ini. Hatta yaktalahu, faqultu li Ibnu Abbas, maka saya tanyakan kepada Ibnu Abbas, kata Tawus, Tawus bin Kaisan. Ya. Berkata Tawus kepada gurunya Ibnu Abbas, "Lima? Kenapa?" Ya, kenapa demikian? Faqala ala turahum yatabayauna bizahabi wat-ta'am murja'un wa lam yaqul Abu Quraib murja'un. Ya. Kenapa dilarang demikian? Kata Abdullah bin Abbas, ala turahum, tidakkah engkau menyaksikan mereka menjual beli emas dengan makanan, jual beli emas dengan makanan, dengan dalam bentuk murja, artinya pembayarannya diakhirkan atau penyerahannya diakhirkan. Ya, dikenal dengan bai' salam. Ya, barang di akhir. Barang di akhir, pembayaran pertama. Ini juga yang bisa membawa untuk penjualan seperti tadi. Transaksi pertama, barang belum ada, atau barang datang kemudian. Ketika transaksi sudah terjadi, sementara barang masih di tempat yang pertama, maka ini yang membuka kesempatan untuk menjual barang yang belum sampai diterima dengan sempurna. Yaitu pembayaran sudah lunas, ya, pembayaran sudah lunas, kemudian barang masih di tempat, dan dia ditunda pengirimannya atau pembawaan ke tempat pengantarannya di rumah misalnya, atau seperti sistem delivery sekarang ini, diantar ke rumah, transaksi sudah ada, kemudian barang itu dijual sebelum sampai ke tempat di mana diantar. Ini bentuknya seperti jual beli emas dengan makanan. Ya, transaksi sudah terjadi, kemudian makanan belum datang, sebelum sampai makanan itu sudah dijual ke pihak yang lain. Ya, ini yang diungkapkan oleh Ibn Abbas bentuk terlarangnya tadi. Ya, walam yakul Abu Quraib murja. Dan ini perbedaan riwayat antara Abu Quraib dengan rekan-rekannya yang lain seperti Ishaq bin Ibrahim atau Abu Bakar ibn Abi Syaibah, tiga guru Imam Muslim di dalam riwayat ini. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, tetap saja hadisnya yaitu larangan menjual barang yang sudah dibeli tetapi belum berpindah tangan, belum terjadi penerimaan yang sempurna. Ya. Kita lanjutkan hadis 3760. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdullah bin Maslama al-Qanabi qala haddatsana Malik ha wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi'in an ibn Umar. Riwayatnya sudah berpindah ke riwayat yang baru, sementara yang telah selesai kita baca tadi adalah hadis Abdullah bin Abbas semuanya. Sekarang ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Lafaz hadis Abdullah bin Umar ini sama dengan hadis Abdullah bin Abbas yang pertama. Ya. Barang siapa yang membeli makanan maka tidak dibenarkan dia menjualnya, atau janganlah dia menjualnya sampai dia menerimanya dengan sempurna. Yastawfiyahu. Tidak banyak kita komentar atau komentari hadis ini karena memang sama lafaznya dengan lafaz hadis Abdullah bin Abbas yang pertama di bawah bab ini. 3761. Ya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabta'u at-ta'am. Ya. Kata Abdullah bin Umar, dahulu ketika kami berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami membeli atau menjual makanan فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. Jadi Ibnu Umar termasuk pedagang. Nah, Ibnu Umar juga profesinya pedagang. Dia bercerita, dahulu kami jual beli di zaman Nabi SAW, maka kami membeli makanan, lalu Nabi SAW menugaskan orang-orang tertentu, ya, ya, ada petugas-petugas tertentu untuk memindahkan barang yang sudah kami beli dari tempat pertamanya ke tempat yang lain. Ya, jadi ada petugas-petugas jasa-jasa angkat di pasar itu ditugaskan oleh Nabi, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar di sini. Terjadi transaksi jual beli antara Abdullah bin Umar dengan pedagang, dan Abdullah bin Umar membeli bukan untuk dimanfaatkan tetapi untuk dijual kembali. Maka di pasar itu ada dalam istilah kita sekarang buruh, ya, yang kerjanya memindahkan. Kalau sekarang ini kan yang melakukannya adalah karyawan toko pertama, di mana kita membeli maka mereka nanti akan mengangkat. Nah, kalau di zaman Nabi SAW, kata menurut cerita Abdullah bin Umar ini, ada petugas-petugas khusus di pasar itu, bukan digaji oleh penjual dan juga bukan diberi upah oleh pembeli, atau mereka mendapatkan upah dari kumpulan dana yang dikumpulkan oleh penjual dan pembeli. Tetapi di sini ada perintah, penjelasan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi menyuruh, ya, fayab'atsu, maka Nabi mengutus alaina, kepada kami, man ya'muruna bintiqalihi. Saya salah dalam memahaminya. Nabi mengutus kepada kami orang yang menyuruh kami memindahkan. Ya, orang yang menyuruh, dari petugas pasar, ya, yang menyuruh kami memindahkan barang yang sudah kami beli dari tempat di mana kami beli ke tempat yang lain. Jadi memang Nabi SAW mengawasi pasar agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi ada petugas-petugas amar ma'ruf nahi mungkar di pasar. Ketika terjadi transaksi jual beli, bagi pedagang-pedagang yang, bagi orang-orang yang membeli untuk diperjualbelikan kembali, maka mereka ini akan ketika terjadi transaksi, orang ini akan menyuruh pembeli untuk memindahkan barang yang dibelinya ke tempat yang lain. Ya, ya'muruna bintiqalihi minal makanin ladhi bta'nahu fi ila makanin siwa, ke tempat yang lain. Qabla an nabi'ahu, sebelum kami jual kepada pembeli yang lain. Ya, ke pembeli yang kedua. Jadi ini memang dipraktikkan di pasar Nabi SAW. Ada pasar di zaman Nabi SAW. Saya bacakan terjemahan hadis yang sekarang ini. Ya. Kata Ibnu Umar bercerita, dahulu pada masa Nabi SAW kami membeli makanan, lalu beliau mengutus kepada kami seseorang yang menyuruh kami memindahkan makanan itu dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjual barang tersebut kepada yang lain. Jadi ini yang dipraktekkan di pasar, di pasar-pasar di zaman Nabi SAW. Jadi yang berjual beli para sahabat, dan bentuk jual belinya seperti itu. Memang ditugaskan oleh Nabi orang-orang yang memantau jual beli agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dan keluar dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tadi secara lafzi Nabi SAW telah melarang, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyah hatta yakbidah hatta yaktalahu. Kemudian secara penerapan Nabi SAW tugaskan, ya, petugas-petugas khusus untuk memantau dan mengawasi. Bila mana ada transaksi jual beli yang tujuannya untuk dijual kembali, maka mereka harus memindahkannya ke tempat yang lain. Paling kurang dikeluarkan dari toko atau dari tempat, dari kedai penjual pertama. Ini yang diterapkan oleh Nabi SAW kepada pedagang-pedagang di pasar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 3762, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ali ibn Mushir an Ubaidillah. Sekarang ada enggak seperti itu, ya? Ada petugas seperti itu? Ya. Semacam ahli agamanya, pakarnya untuk memantau pasar. Ini bagus sekali ini. Kita buat pasar seperti itu. Ada pakar di situ untuk sebagai rujukan atau memantau kepelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kemudian ini dalam rencana, dalam program. Ya, kita memandang ke depan untuk membentuk pasar yang seperti ini. Jadi yang berjual beli diberi penataran, semacam pelatihan ya, untuk jual beli yang syar'i. Kemudian nanti dalam penerapan juga ada yang memantaunya. Bagaimana praktek ini, dan ini diidam-idamkan oleh orang-orang yang mencintai jual beli yang dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis yang tadi 3762. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ali ibn Mushir an Ubaidillah ha wa hadatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair wal lafdhu lah qala hadatsana Abi qala hadatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Lafaznya sama dengan hadis yang tadi pertama. Ya, qala wa kunna nashtari ta'am min ar-rukban jizafan. Fanahana Rasulullah sallam an nabi'ahu hatta nanqulahu min makanihi. Ini juga penerapan hadis itu di zaman Nabi SAW. Abdullah bin Umar sebagai pedagang bercerita, dan dia mengetahui ilmunya, dan dia juga merasakan penerapan ilmu itu dalam praktek keseharian di pasar. Dia menghafal hadisnya. Kemudian dia juga mendapatkan dari Nabi SAW bagaimana penerapan tersebut melalui petugas-petugas khusus. Jadi kata Abdullah bin Umar setelah menyampaikan hadis ini kepada kita, barang siapa yang membeli makanan, maka jangan dia menjualnya sampai dia menerima dengan sempurna. Kata beliau, wa kunna nashtari ta'am. Dahulu di masa Nabi kami membeli makanan minar rukban. Itu yang saya contohkan tadi dari orang-orang yang membawanya dari luar, dari kampung-kampung, ya. Dari orang-orang yang membawanya dari luar menuju pasar, kami biasanya membeli jizafan, membeli tanpa takaran, membeli tanpa takaran dalam bentuk satu truk langsung, ya, satu truk langsung, pokoknya tanpa itu yang dimaksud dengan jizaf. Kalau di sini apa artinya? Dengan taksir tanpa dihitung atau ditakar, ya. Ini berapa kira-kira harganya? Katanya kalau segitu, kalau ukuran segini saya jual segini. Ini tanpa ditimbang, tanpa ditakar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jual beli yang seperti ini, walaupun ada bentuk ghararnya, ghararnya kalau untuk benda-benda tertentu ya. Dalam kalau sudah terjadi dan sudah biasa seperti itu, maka benar jual beli ini dibenarkan seperti yang sekarang ini. Kunna nashtari ta'am min ar-rukmani jizafan, secara taksiran saja. Fanahana Rasulullah sallam an-nabi'ahu hatta nanqulahu min makani. Maka Nabi melarang kami untuk menjualnya lagi sampai kami memindahkan dari tempatnya yang awal. Sampai kami memindahkan ke tempat. Kalau dia dalam di atas unta atau di atas keledai, ya, maka kami harus turunkan dari tempat, dari benda, dari atas punggung keledai atau unta tadi. Ya. Kalau sekarang ini dalam truk, maka dipindahkan ke muatannya itu ke truk yang lain atau diturunkan, dibongkar. Baru boleh dijual. Kalau kepemilikan sudah sah. Tetapi kalau untuk dijual itu yang tidak dibenarkan. Jadi larangannya bukan untuk dimiliki, tetapi dilarang untuk menjual kembali di tempat yang seperti yang semula. Ya, di tempat yang semula. Ini kalau sekiranya hadis ini bisa dipelintir, kalau seandainya ada orang yang mempelintir hadis ini, maka bisa dimaknai lain. Misalnya wa kunna nashri ta'am min ar-rukban jizafan fanahana Rasulullah sallam. Kalau sampai di situ, ada kalanya orang yang mengambil hadis seperti itu. Kami membeli makanan dari para pembawa pemasok makanan dari luar secara taksiran, kemudian Nabi melarang kami. Kalau begitu berarti larangan. Tetapi hadisnya masih belum sempurna. Yang dilarang bukan membelinya, tapi dilarang adalah menjualnya kembali padahal benda itu masih di tempat semula. Itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Makanya memutus-mutuskan kata-kata ini merusak makna. Sampai banyak orang yang ingin, orang-orang yang sesat mengambil hak dalil dari Al-Quran tetapi diputus-putuskan. Nah, seperti orang memutuskan bahwasanya saya tidak akan sholat. Kenapa? Allah SWT mengancam orang yang sholat neraka. Ya. Allah mengancam orang yang sholat neraka. Fawailun lil musallin. Ya. Maka neraka wail bagi orang yang sholat. Ya, mungkin saya sholat. Ya, mending saya tidak sholat dan terancam neraka. Padahal itu bukan sampai di situ juga maknanya. Dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang sesat untuk melontarkan subuhat-subuhat. Dengan mengatakan berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis. Ya, padahal dipotong-potong hadisnya. Dan ini seringkali didapatkan oleh para ulama cara seperti itu dan merupakan kebiasaan ahlul bid'ah. Orang-orang yang ingin merusak agama ini mengambil dalil dari Al-Quran, mengambil dalil dari hadis. Sebenarnya dalil itu dipotong-potong seperti kalau kita ingin polintir tadi yang an-nabi'ahu hatta nanqulahu min makani, kita hapus. Kita riwayatkan hadis ini, wa kunna nasta'i ta'am min al-qban jizafan fanahana Rasulullah SAW. Bunyinya sempurna, tetapi maknanya tidak benar. Kami menjual beli barang dengan taksiran saja di zaman Nabi SAW, kemudian Nabi melarang kami. Ya, berarti larangan memberi barang dengan taksir, padahal yang dilarang bukan itu. Fanahana Rasulullah SAW an-nabi'ahu, untuk menjualnya sampai kami memindahkan dari tempat semula ke tempat yang lain. Jadi itu yang harus kita berhati-hati. Jangan asal terima dalil, asal terima hadis, tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya. Makanya yang dalam hal ini bila mana ada hal-hal yang ragu-ragu, yang kurang jelas tentang perkara yang maklum, kemudian tiba-tiba ada yang membolehkan atau ada yang melarangnya, dengan menukilkan dalil kita harus cek dan dicek terlebih dahulu. Dan ini tugas para penuntut ilmu, ya, untuk mengembali. Makanya banyak subuhat-subuhat yang dilontarkan dengan membawakan dalil-dalil perkataan-perkataan para ulama, ternyata adalah dipotong-potong dalilnya, dipotong-potong, diambil sebagian, dicampakkan sebagian yang lain. Dan ini kata para ulama kita, para ulama, bahwasanya ini kebiasaan ahlul batin. Ya, kebiasaan ahlul batin. Itu hadis 3762. Kita lanjutkan karena bunyinya hadisnya sama tentang masalah yang ada dalam bab 3763. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Harmalah ibnu Yahya qala akhbarana Abdullah ibn Wahab qala haddatsani Umar ibn Muhammad An-Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallama qala, hadisnya, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu wa yaqbidahu. Digabungkan dua lafaz sekaligus. Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual sampai dia menerimanya dengan sempurna dan memegangnya. Memegangnya juga menerimanya. Ya. Memegangnya artinya sudah hak miliknya dengan sempurna dan sudah berpindah. Ya. Itu lafaz yang sekarang ini sebagai hadis yang sama berkali-kali dibawakan oleh Imam Muslim. 3764, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Ali ibnu Hujr, dua orang gurunya di sini. Qala Yahya akhbarana Ismail ibnu Ja'far wa qala Ali haddatsana Ismail an Abdullah ibn Dinar annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallam, dan ini hadisnya, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Masih lafaz yang sama. 3765, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdul A'la an Ma'mar an Zuhri an Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahum kanu yudrabuna. Ini yang baru ya. Annahum kanu yudrabuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaraw ta'aman jizafan ay yabi'uhu fi makani hatta yuhawwiluh. Dan ini tegasnya Nabi SAW menerapkan hukum. Kata Abdullah bin Umar, bahwasanya dahulu mereka para pedagang dihukum pukul. Ya, dihukum pukul. Dan di masa Nabi SAW, apabila mereka membeli makanan secara taksiran, kemudian mereka menjualnya di tempat semula tanpa memindahkannya mereka ke tempat yang lain. Kalau ada terjadi seperti itu, dihukum. Ya, ini luar biasa penerapan aturan yang diterapkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan atau ditentukan oleh Nabi SAW. Bila ada yang melanggar, ya, maka diberikan hukuman, dan di sini hukumnya apa? Dipukul. Dipukul oleh petugas-petugas sehingga benar-benar diterapkan. Ya, benar-benar diterapkan aturan-aturan tersebut. Dan ini cerita dari Abdullah bin Umar. Berarti memang terjadi. Terjadi. Dan ada pelanggaran. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tetap manusia, bukan malaikat. Bisa saja mereka lupa, mereka diingatkan, kemudian terus sebagaimana terjadi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ada yang minum khamar berkali-kali, yang mabuk. Ya, jadi para sahabat itu tetap manusia, walaupun mereka manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang punya sifat kelemahan dan kekurangan, tetapi mereka memiliki keutamaan yang besar menjadi sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang bersih hati mereka. Ya. Ini hal yang baru yang kita dapatkan dalam hadis ini adalah diterapkannya hukum langsung di pasar. Diterapkan hukum pelanggaran langsung di pasar oleh Nabi melalui petugas-petugasnya yang diletakkan oleh Nabi di pasar. Hadis yang ke-3766, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Harmalah ibn Yahya qala haddatsana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala akhbarani Salim ibn Abdullah anna abahu qala qad ra'aytu an-nasa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza bata'u ta'ama jizafan yudrabuna fi an yabi'uhu fi makanihim wa dhalika hatta yu'wuhu ila rihalihim. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. Ya, ini masih hadis yang sama, yang seperti yang tadi 3765. Kata Abdullah, bapaknya Salim. Salim di sini, Salim bin Abdullah bin Umar bercerita bahwasanya ayahnya Abdullah bin Umar berkata, رأيتُ النَّاسَ فِي أَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَتَأُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يُضْرَبُونَ. Jadi Abdullah bin Umar saksi mata. Dia melihat manusia atau pedagang-pedagang di zaman Nabi SAW apabila mereka menjual barang yang dibelinya dengan taksir, dengan taksiran, mereka dipukul ketika mereka menjualnya kembali pada tempat semula, sehingga mereka memindahkan ke tempat-tempat mereka sendiri. Dan ini memang diterapkan di zaman Nabi dan disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Sementara Abdullah bin Umar berupaya menerapkan dengan sempurna seperti yang diceritakan di ujung hadis. Qala ibn Shihab wa haddatsani Ubaidullah bin Umar, Ubaidullah bin Abdullah bin Umar anna abahu, yaitu Abdullah bin Umar, kana yashtari ta'am jizafan fayahmiluhu ila ahli. Abdullah bin Umar menerapkan, dia beli makanan secara taksiran dalam ukuran yang besar, dia pindahkan ke rumahnya terlebih dahulu, baru dijualnya. Jadi benar-benar diterapkannya, sementara di sana masih ada pelanggaran-pelanggaran, dan yang melanggar dihukum. Yang melanggar dihukum setelah disosialisasikan aturan tersebut, dan itu adalah aturan Nabi, aturan agama, dan bukan hanya untuk orang-orang Arab atau untuk para sahabat, tetapi ini aturan untuk kaum muslimin. Ya. Aturan untuk kaum muslimin dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersisa 3 hadis lagi, saya bacakan semuanya. Ya. Imam Muslim untuk hadis berikutnya 3768 dan terakhir 3769. Untuk 3767 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair wa Abu Quraim. 3 orang gurunya. Qalu haddathana Zaid ibn Hubab an Ad-Dhahhak ibn Uthman an Bukair ibn Abdullah ibn Al-Ashaj an Sulaiman ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kembali kepada hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, dan ini hadisnya, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaqtalahu. Bukan kembali ya. Awalnya adalah hadis Abdullah bin Abbas, kemudian hadis Abdullah bin Umar, kemudian hadis Abdullah bin Umar, kemudian sekarang hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjual sampai dia menakarnya. Sampai dia menakarnya, dalam riwayat lain, memiliki dengan sempurna, menerima dengan sempurna. Wa fi riwayati Abi Bakrin man ibta'a. Ibta'a dengan ishtara sama, artinya menjual, dan bisa artinya membeli. Bisa membeli. Di sini artinya membeli. Tayyib 3768. Imam Muslim mengatakan hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abdullah bin al-Harith al-Makhzumi qala hadatsana Ad-Dhahhak bin Utsman an Bukair bin Abdullah bin al-Ashajj an Sulaiman bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala li Marwan ahlalta bai' ar-riba faqala Marwan ma fa'altu faqala Abu Hurairah ahlalta bai' as-sikaki وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى أن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. Ini praktek di zaman tabi'in, praktek aturan Nabi yang diterapkan oleh para ulama sahabat. Hadisnya dari hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah bercerita, Sulaiman bin Yasar bercerita bahwasanya gurunya Abu Hurairah berkata kepada Marwan. Marwan salah seorang khalifah, ya, berkata kepada Marwan, ahlalta bai'ar riba, engkau sudah menghalalkan jual beli riba. Ya. Ini pertanyaan mengingkari, ya, pengingkaran terhadap penguasa, dan ini tentu sesuai dengan persyaratan para ulama bahwasanya bukan di tengah-tengah orang ramai. Ya, karena mengingkari penguasa, kata Nabi SAW, hendaklah empat mata. Kalau menyebutkan kekurangan penguasa di depan orang ramai, ini bukan menasehati, tetapi membongkar aib mereka, agar orang-orang banyak tidak lagi menghormati dan memuliakan penguasa, ya, tidak lagi menyegani para penguasa dan tidak merasa penguasa itu punya wibawa. Kalau menyebarkan, menyebutkan kesalahan, kekurangan pemimpin di depan orang banyak, ini bukan menasehati. Nabi SAW mengajarkan cara nasihat, walaupun mungkin nanti ada tindakan-tindakan individual di zaman para tabi'in, tetapi ini bukan dalil bila dihadapkan dengan tuntunan Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, fala yungkiruhu ala niyatan. Ya. Maka janganlah dia mengingkari pemimpin itu secara terang-terangan. Ya, hendaklah dia membawa, memegang tangannya dan menasehati. Dan ini yang kita bisa pahami dari tindakan Abu Hurairah kepada Marwan ketika dia mengatakan ahlal tabai'ar riba, engkau telah halalkan jual beli riba. Kata Marwan, ma fa'altu, apa yang saya lakukan? Ya, apa jual beli yang engkau maksud yang saya lakukan itu? Maksudnya bukan dia yang jual beli, tetapi dia mengesahkan dan membiarkan terjadi hal-hal tersebut. Ya, hal-hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya penguasa, pemimpin bertanggung jawab terhadap pelanggaran-pelanggaran agama orang-orang yang dipimpinnya. Ya, orang-orang yang dipimpinnya. Makanya tetap para pemimpin itu merupakan memiliki tanggung jawab yang besar. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, karena dia mampu untuk mencegahnya. Makanya ketika dinasihati oleh Abu Hurairah, dan Marwan sudah tahu ternyata bentuk jual beli riba yang telah terjadi tersebar sementara Marwan tidak terlalu memperhatikannya dan seakan-akan membiarkan saja, maka diantaranya adalah menjual makanan yang belum diterima, seperti tadi menjual makanan yang sudah terjadi jual beli tapi belum berpindah dalam konteks kita ini, itu yang dimaksud oleh Abu Hurairah. Maka seketika itu juga Marwan berkhutbah. Qala fa khataba Marwan an-nas fanaha an bai'iha. Langsung diterapkan oleh Marwan dan mengumumkan bahwasanya bentuk jual beli seperti itu tidak dibenarkan lagi. Ya, berarti dia memang tidak mengetahui terjadi itu. Dan ini indahnya memberi nasihat kepada imam penguasa dengan cara yang hak. Ya. Kalaupun dia tidak menerima, dia tidak akan marah. Karena dia tidak merasa terhina karena di hadapan pemberi nasihat itu sendiri, orang lain tidak tahu. Makanya ketika seperti ini cepat diterima oleh mereka, kalau seandainya memenasihati pemimpin itu dengan cara rahasia. Seperti yang sekarang ini, maka Marwan langsung berkhutbah menyampaikan pengumuman untuk melarang jenis jual beli yang diingatkan oleh Abu Hurairah. Qala Sulaiman, berkata Sulaiman bin Yasar, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, fanadhartu ila harasin, maka saya melihat para petugas-petugas di pasar, ya'khudunaha min aidinnas, mengambil barang, artinya sekarang ini apa namanya? Menyita barang yang terjadi transaksi jual beli seperti itu setelah diumumkan oleh pemimpin dan ternyata masih ada pelanggaran, maka barang yang dijual itu disita. Luar biasa penerapan tuntunan-tuntunan Nabi SAW di masa mereka. Hadis yang terakhir 3769, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Rauh qala akhbarani Ibnu Jurayj qala haddatsani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Ini sahabat yang lain. Mereka telah berkumpul Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah. Ya, ketika empat-empatnya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah. Tiga, empat orang dari tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan ini hadisnya, idza bata'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyahu. Jika engkau membeli makanan, maka jangan engkau menjualnya lagi sampai kamu menerimanya dengan sempurna. Berpindah tangan. Ya, bukan di tempat yang di mana kamu beli. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab yang ke-8. Keseluruhan hadisnya membawa kita kepada kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi, batalnya menjual barang yang belum diterima. Menjual kembali barang yang belum diterima dengan sempurna, dan bagaimana penerapannya di zaman Nabi dan bagaimana di zaman setelah Nabi SAW, dan bahkan barang yang dilakukan seperti itu disita, dan bahkan orang yang melakukannya dipukul, dihukum di zaman Nabi SAW. Dan kita butuh keadaan yang seperti ini di zaman kita. Ya, ada insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah, karena memang rasa takut kaum muslimin kepada ancaman-ancaman hukuman dari Allah sangat-sangat hilang dan sama sekali tidak ada. Tipu menipu, curang mencurangi, dan luar biasa tadi malam sempat kami saya mendengar ucapan dalam proyek-proyek pemerintah. Ketika proyek itu dibuat ala kadarnya, kemudian ternyata anggarannya anggaran yang sempurna, anggaran yang kuat, mereka mengatakan kalau kami mengikuti anggaran tersebut, Pak, maka untuk kedepannya kami tidak punya uang masuk. Ini keberanian yang luar biasa terhadap pelanggaran kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dihidupkan. Di samping menghidupkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, tetapi penerapan secara tegas dari pemimpin, dari yang mengurusi umat ini tentu lebih dibutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membawa umat ini kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, kesempurnaan, ya, kematangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini dari orang-orang yang berniat buruk dan berniat jahat. Dan semoga dipilih oleh Allah untuk orang-orang yang mengurusi pemerintahan kita ini dengan orang-orang yang benar-benar berniat untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat Indonesia. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.